Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faya ma'asyaral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalam pertemuan yang sebelumnya sudah kita kaji bersama tentang hijrah yang aridah dengan hijrah yang daimah. Hijrah yang aridah, hijrah yang sifatnya insidental, dalam waktu-waktu tertentu atau dalam kondisi tertentu, bahkan mungkin seumur hidup pun kadang seseorang tidak mengalaminya, karena hijrah yang insidental atau yang aridah adalah hijrah meninggalkan negeri kekufuran menuju negeri Islam. Hijrah dengan raga kita, hijrah dengan jasad kita. Adapun hijrah yang kedua adalah hijrah yang daimah, hijrah yang sifatnya terus menerus. Hijrah ini wajib bagi setiap hamba sepanjang hayat masih dikandung badan, sejumlah desahan nafasnya. Namun enggak akan bisa mewujudkan hijrah yang justru fardu ain ini orang yang dia berpaling dari tujuan untuk apa dia diciptakan. Kalau dia berpaling dari hikmah diciptakannya dirinya, seperti yang Allah sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Makna ya'budun diterangkan oleh para ulama artinya yuwahidun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah. Agar mereka mengesakan aku dalam beribadah. Maka hikmah atau tujuan diciptakannya manusia dan jin agar mereka hanya memberikan ibadahnya kepada Allah. Mereka diciptakan untuk beribadahnya kepada Allah, tidak untuk tujuan yang sia-sia, bukan untuk main-main. Maka ketika seorang itu berpaling dari hikmah diciptakannya dirinya, maka secara otomatis dia enggak bisa menggapai hijrah secara ilmu, amalan maupun keinginan. Itu keadaan orang yang basirah, mata hatinya itu sudah tertutupi. Pengetahuan dan pengenalan dia akan tingkatan-tingkatan ilmu dan amal itu sangat lemah. Maka dia enggak bisa menggapai hijrah yang wajib atas dirinya, yang diistilahkan dengan hijrah bil qalbi ilallah wa rasulih, hijrah dengan hati kepada Allah dan Rasulnya. Fasal yang berikutnya adalah faslun fil hijrah ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setelah kita kaji bersama dalam pertemuan yang sebelumnya makna hijrah kepada Allah, yang itu merupakan makna dari al-firar minallah ilallah, lari dari Allah menuju Allah. Lari kepada Allah artinya berhijrah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang yang berikutnya adalah makna hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kata al-Imam Ibnu Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullah, wa ammal hijrah ila rasuli, dalam naskah yang lain, wa ammal hijrah ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, fa'alamun lam yabqa minhu si wasmuhu, maka dia sekedar seperti bendera yang tidak tersisa darinya selain namanya saja. Dalam naskah yang lain, fa mu'allamun lam yabqa minhu siwa rasmuhu, hijrah kepada Rasulullah maka itu sekedar, kalau sekarang mungkin sekedar seperti lambang yang tidak tersisa darinya kecuali hanya gambarnya semata. Adapun fungsinya, manfaatnya itu sudah hilang. Wa manhajun lam tutrak biniyati tariqi siwasmuhu, dalam naskah yang lain terbalik, wa manhajun lam tutrak biniyati tariqi siwasmuhu, atau seperti manhaj atau sebuah metodologi yang tidaklah ditinggalkan dengan tujuan-tujuan untuk menempuh jalan padanya kecuali tinggal gambarnya saja. Wa mahajjatun safat 'alaiha sawafi fatamasat rusumaha, atau seperti syariat yang telah tertutupi dengan debu-debu sehingga mengkaburkan gambarannya. Wa gharrat 'alaihal aadi, yang telah diserang oleh banyak musuh. Fa ghawwarat manahilaha wa uyunaha, sehingga menenggelamkan sumber dan mata airnya. Fasalikuha ghoribun bainal ibad, sehingga yang menempuh hijrah menuju Rasul ini menjadi orang yang asing di antara hamba-hamba Allah. Karena tadi digambarkan kalau hijrah kepada Rasulullah itu ibaratnya tanda-tanda jalan, itu sudah enggak tersisa darinya kecuali hanya nama atau gambarnya saja, sudah enggak difungsikan lagi. Antum tahu kan ma'alim, ma'alimut thoriq, ini tanda-tanda jalan, ini menuju tanda panah, ini menuju ke mungkin Kediri, lurus ke Kota Nganjuk, ini dilarang belok ke arah kiri, atau mobil roda 4 dilarang lurus, harus belok ke arah kiri, sudah tidak lagi difungsikan, sekedar tinggal papannya saja. atau syariat yang sudah tertutupi oleh debu, sehingga lambang-lambangnya itu sudah kabur. Selain sudah diserang oleh banyak musuh, sehingga sumber dan mata airnya itu sudah tenggelam, sehingga orang yang menempuh hijrah kepada Rasulullah itu seperti orang yang asing di antara hamba-hamba Allah, dianggap orang yang aneh. Faridun baina kulli hayyin wan nadin, dia akan terlihat seperti orang yang sendirian di setiap negeri atau di setiap desa atau di setiap perkumpulan. Karena tadi asing, dan seperti orang yang sendirian lagi karena enggak banyak temannya. Ba'idun ala qurbil makan, dia terasa jauh padahal tempatnya itu dekat. Wahidun ala kastratil jiran, seperti orang yang sendirian padahal banyak tetangga. Mustawkhisun mimma bihi yasta'nisun, dia akan merasa sendirian, merasa terasing, merasa gersang dengan apa yang manusia itu merasa senang. Ini gambaran orang yang berhijrah kepada Rasul. Di saat manusia senang dengan kehidupannya, orang ini melihat keadaan yang demikian itu merasa resah, gelisah. Wa musta'nisun bima bihi yastawkhisun, sementara terhadap apa yang orang itu gelisah, resah, justru orang yang berhijrah kepada Rasul itu musta'nis, dia itu senang. Orang yang memegangi sunnah misalnya, mengamalkannya sendirian, dia senang dengan sunnah yang diamalkan. Manusia resah melihat dirinya. Ini gambaran orang yang berhijrah kepada Rasulullah. Ini diterangkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim di masa beliau. Kalau di masa sekarang, tentu lebih jauh lagi. Kalau seandainya Ibnul Qayyim hidup di masa kita, gambaran beliau tentu mungkin lebih parah lagi. Mukimun idza du'anu wa dha'inun idza qanatu idza qatanu munfaridun fi tariqi talabihi la yakirru qararahu hatta yatfara bihi. Dia seperti orang yang mukim, di saat orang irong itu pergi, wadainun ida qatanu, dan dia seperti orang yang pergi di saat orang-orang itu mukim. Artinya keadaan dirinya nanti akan bertolak belakang dengan manusia ketika dia itu sudah berhijrah kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Ini gambarannya. Munfarid fi tariqi talabihi, dia sendirian di jalan pencariannya. La yukiru qararahu hatta yatfaru minhu, dia enggak akan mapan pada posisinya sampai dia itu bisa menggapai apa yang dia cari. Fahuwal ka'inu ma'ahum bijasadihi, alba'inu minhum bimaksidihi. Orang yang berhijrah kepada Rasul, dia memang ada bersama hamba-hamba yang lainnya dengan jasadnya, membaur di masyarakat. Tapi hakikatnya beda dari sisi tujuannya dengan mereka, sudah beda kondisinya. Namat fi talabil huda a'yunuhum, karena mata-mata mereka itu sudah tertidur untuk mencari petunjuk. Wa malailu matiyatuhu bin na'im, wa qa'adu anil hijratin nabawiyah. Tidaklah malam itu sebagai kendaraan untuk menggapai ketenangan bagi orang yang tidur. Wa qa'adu anil hijratin nabawiyah, mereka karena mereka sudah duduk, artinya pensiun dari hijrah nabawiyah. Wa huwa fi talabiha musammirun qa'imun, sementara orang yang berhijrah dalam upaya untuk menggapai hijrah kepada Rasulullah, orang yang berhijrah senantiasa menyingsingkan lengan bajunya, berusaha tegak untuk mewujudkannya. Sementara manusia tiarap, pensiun dari hijrah nabawiyah, tidak ada keinginan, memang tidak ada tujuan untuk berhijrah kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Ya'ibunahu bimukhalafati ara'ihim, maka mereka manusia nanti akan mencacinya, mencelanya, karena dia berseberangan dengan pendapat-pendapat dan pemikiran-pemikiran mereka. Yusrun 'alaihi izra'ahu 'ala jahalatihim wa ahwa'ihim, mereka akan mengolok-oloknya, mencaci makinya, karena memang kebodohan mereka, karena hawa nafsu mereka. Orang-orang yang berhijrah nanti akan diolok-olok, akan dicaci maki. Wa qad rajamu fihi dunun, mereka melemparkan berbagai macam prasangka-prasangka padanya. Dia itu begini dan begini. Dituduh dengan beragam tuduhan bahwa ajaran baru aneh, menyelisihi adat istiadat masyarakat, dan memang demikian sunatullah. Bahkan Nabi pun yang dulu di masa kecilnya sebagai Shadiqul Amin, anak yang jujur, amanah, begitu mendakwahkan tauhid al-uluhiyah, julukannya sudah langsung berganti menjadi Sairun Majnun, tukang sair yang gila. Wa'ad kau alihil uyun, dalam naskah yang lain, wa'ahdaku fil uyun, semua mereka semua membelalakkan pandangan matanya kepadanya, karena dia berhijrah kepada Rasulullah, semua mata akan tertuju padanya. Ini yang harus dihadapi oleh orang yang berhijrah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dalam satu naskah, adkau alihil uyun, mereka akan mengirimkan mata-mata untuknya, untuk mengawasi, untuk mengintai seluruh gerak-geriknya. Watarabbasu bihi raibal manun, dan mereka akan menunggu-nunggu, menanti-nanti kapan kecelakaan itu menimpanya. Maka Allah menyatakan fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun, maka tunggulah oleh kalian, sesungguhnya aku bersama kalian, termasuk orang-orang yang menunggu. Ini gambaran orang yang berhijrah kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kondisi yang akan dia hadapi di tengah-tengah masyarakat nanti seperti yang digambarkan oleh Ibnu Qayyim tadi. Karena apa yang akan kita pegangi dari syariat Rasul alaihi salatu wasalam di masa kita itu ibaratnya kalau tanda-tanda jalan itu tinggal gambarnya sudah enggak difungsikan lagi. Artinya kalau tanda jalan itu harus belok kiri, mereka lurus, mereka milih belok kanan. Ya kita itu harus belok kiri. Kalau itu sebuah metodologi yang harus ditempuh, diikuti, metodologi itu hanya tinggal namanya saja. Ya sunnah, kita harus mengikuti sunnah Nabi. Dibaca di mimbar-mimbar, seorang muslim harus mengikuti kitabullah wa sunnah Rasulullah. Sunnah yang bagaimana yang telah kalian amalkan? Ya tinggal namanya sunnah itu saja. Oh, sunnah yang kami maksud itu kalau diamalkan dapat pahala, kalau ditinggalkan enggak apa-apa. Jadi kalau bagaimana melihara jenggot nih? Sunnah, ya sunnah. Kalian ngamalkan enggak apa-apa, kalau kami enggak apa-apa. Ibarat ajaran itu sudah tertutup dengan debu. Enggak bisa lagi dikaji sudah. Sementara musuh itu menyerang begitu gencarnya. Ibarat mata air itu sudah tertimbun gencarnya serangan musuh. Sehingga kalau orang itu mau menempuh jalan hijrah menuju Rasul, itu seperti orang yang gharib. Kalau antum kedatangan musafir yang asing di tengah-tengah negeri kita, seperti itu. Orang pada enggak kenal. Ini orang aneh, orang baru, ini orang baru. Farid baina kulli hayyin, kalau dia singgah di setiap desa, di setiap perkumpulan, dia akan terkucilkan dia. Karena berbeda dengan mereka. Ba'id ala qurbil makan, terasa jauh dirinya padahal tempat itu begitu dekat. Wahid baina kasratil jiran, dia akan sendirian padahal tetangga banyak. Karena harus memegangi ajaran Rasul, seperti sendirian sudah. Hidup itu terasa sempit, kadang enggak betah mungkin. Padahal tetangganya banyak. Mungkin lebih enak kalau tinggal di tengah sawah atau di puncak gunung sendirian daripada banyak tetangga tapi sudah enggak sejalan memang. Mustawhisun mimma bihi yasta'nisun. Dia akan terasa gersang dengan apa yang membuat mereka senang, dengan kebiasaan mereka yang senang-senang, dengan yang itu. Orang yang berhijrah kepada Rasulnya akan merasa gersang sudah. Memang sudah beda jalannya. Mustanisun bima bihi yastawhisun. Sementara orang yang berhijrah kepada Rasul, dia akan senang dengan apa yang diresahkan oleh mereka. Ibaratnya dia itu kalau dikatakan orang tinggal, dia itu tinggal di saat orang itu pergi sudah. Kalau dia pergi, dia itu pergi di saat orang-orang tinggal di negerinya. Sendirian di jalan untuk menggapai hijrah ini. Bersama mereka memang, tapi dengan jasadnya saja. Jasadnya yang dekat dengan mereka. Tapi tujuannya memang beda, jauh sudah beda. Karena mata-mata manusia itu sudah tertidur dari upaya untuk mencari petunjuk. Mereka sudah pensiun dari hijrah Nabawiyah. Sementara dia terus-menerus siang malam berusaha untuk menyingsingkan lengan bajunya untuk menggapai hijrah kepada Rasul. Akhirnya apa? Manusia mencelanya karena menyelisihi pendapat-pendapat mereka. Diolok-olok karena kebodohan mereka. Antum kalau pakai celana cingkrang, banjir-banjir kan gitu. Sering juga ada olokan-olokan kayak gitu. Karena hawa nafsu mereka. Selain rajamu fihi dunun, mereka akan menuduh dia dengan berbagai macam prasangka-prasangka. Sekarang lebih mungkin berat lagi. Kita lalu menampilkan penampilan yang apa sunnah gitu dari sisi pakaian. Coba mungkin akan sering dengar ini teroris, ini Islam radikal, paham yang intoleran dan lain sebagainya. Semua mata akan tertuju padanya sambil menanti-nanti kapan kebinasaannya. Maka orang yang berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, Pertama, orang yang berhijrah kepada Rasul alaihi salatu wassalam, maka dia konsekuensinya harus sabar memegangi sunnahnya, menapai jejaknya, mengambil petunjuk dengan petunjuk beliau, berakhlak dengan akhlak beliau. Karena Allah Jalla wa'ala menyatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah, pegangi, dan apa yang beliau larang darinya, tinggalkan. Allah juga menyatakan, "Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasul teladan yang baik bagi orang yang dia benar-benar mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya dan hari akhir, dan banyak mengingat Allah. Maka orang yang berhijrah kepada Rasulullah adalah orang yang hatinya itu dipenuhi kecintaan pada beliau. Ada kerinduan dalam hatinya untuk bisa melihat dan menjadi teman beliau. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Imam Muslim menyatakan, "Man min asaddi ummati li hubban nasun yakununa ba'di yawadu ahaduhum law ra'ani bi ahlihi wa malihi." Umatku yang paling besar cintanya padaku adalah manusia yang mereka nanti hidup sepeninggalku, kemudian salah seorang di antara mereka sangat ingin kalau dia itu bisa melihatku bersama keluarganya dengan hartanya itu berjuang membela Rasul. Ini orang yang paling besar cintanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kecintaan pada beliau itu harus ditunjukkan dengan semangat untuk meneladani beliau. Bukan dengan berbagai macam tren-tren. Nah, cinta Rasul ditendangkan dalam lagu-lagu, bukan itu. Nah, ini yang bisa kita kaji dalam kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan berfaedah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.